Fitra Bisnis dalam perbincangan yang membahas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan syarat hak menyatakan pendapat dalam Undang-Undang MPR, DPR, dan DPD melanggar konstitusi. Pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai Mahkamah Konstitusi menjadi uncontrol lantaran mengeluarkan keputusan tanpa melihat situasi dan kondisi. Untuk melanjutkan bahasan siapa yang harusnya mengkontrol Mahkamah Konstitusi, segera kita temui pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, kemarin Bapak menilai Mahkamah Agung bisa berperan untuk menjadi lembaga kontrol terhadap Mahkamah Konstitusi agar tidak keluar jalur ya Pak Her? Iya, atau kalau karena kita masih punya lembaga seperti MPR atau mungkin bisa MPR yang memutuskan uang MPR itu secara teoritik di atas kertas bisa mengamandemen Undang-Undang Dasar kan Konstitusi kan, sudah 4 kali diamandemen kan. Nah sekarang kalau misalnya Bapak MK itu punya hak untuk mengontrol semua peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi, jadi undang-undang ke bawah hingga ke bawah, cuklak, cuknis, apa segala macam itu, dengan ukuran konstitusi, mestinya MPR juga punya kewenangan untuk mengontrol MK gitu, melalui, oh itu salah tafsirnya itu kan gitu. Tapi ini kan pekerjaan sehari-hari di MK, sementara MPR tidak kan gitu. Lantas dalam konteks masyarakat demokratis, apakah pihak-pihak di luar lembaga negara juga bisa melakukan kontrol, Pak Her? Masyarakat demokrasi itu bukan hanya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan negara dalam bentuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga munculnya pusat-pusat kekuasaan yang baru yang saling mengontrol apa pusat kekuasaan itu. Istilah di Amerika pertama kali, pilar keempat demokrasi, yaitu pers. Oke, semua orang terima. Kemudian muncul di Eropa, ada cabang baru, apa itu? Bank sentral. Bank sentral itu bukan bagian dari cabang eksekutif. Nah, lalu ada apalagi fenomena muncul. Duit itu tidak punya batas nasionalisme. Duit nggak kenal batas-batas negara. Muncullah dalam bentuk MNC, Multinational Corporation, ya, karena dia menjadi pilar ekonomi utama di banyak negara juga, akhirnya disebutlah ini bagian dari masyarakat demokratis. Mulai muncul lagi kemudian tahun 70-an sampai 80-an, LSM, NGO. Nah, jadi makin banyak lokus kekuasaan dalam bentuk cabang-cabang kekuasaan politik seperti itu makin demokratis. Ada eksekutifnya yang dikontrol, ada legislatifnya yang dikontrol, ada yudikatifnya yang dikontrol, ada MNC-nya yang dikontrol, ada LSM yang dikontrol, ada pers yang dikontrol. Kontrolnya dengan cara apa? Dengan checks and balances antar mereka ini tadi gitu lah. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.